iqrara bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulu Rabbuna 'azza wa jalla fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu attaku rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa attaku allaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah sekalian yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah, berjumpa kembali di pertemuan subuh hari yang berbahagia ini, insyaallah melanjutkan pelajaran dan kajian rutin kita dalam pembahasan kitab Mukhtasar Hadil Arwah, Tamasya ke Surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pertemuan yang lalu telah kita sebutkan tentang pernikahan dan kelezatan yang sempurna yang akan dirasakan oleh para penghuni surga, bahwa kelak di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu seorang mukmin akan diberikan kekuatan yang berlipat dari kekuatan yang mereka dapatkan selama ini di dunia. Kemudian kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim alaihi rahmatullah, fi dhikri sama'il jannati wa gina'il huril 'ain. Pembahasan tentang nyanyian dari para bidadari-bidadari surga yang bermata jelita. Subhanallah. Kata beliau, qala Allahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 14-15, wa yawma taqumu as-sa'atu yawma idzi yatafarraqun, dan di hari terjadinya hari kiamat, ketika hari kiamat tersebut ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan dalil yang jelas dan gamblang bahwa hari kiamat itu memang ada, bahwa kita semuanya setelah hidup di dunia ini akan merasakan kematian dan kelak akan dibangkitkan pada hari kiamat untuk menerima setiap dari balasan perbuatan kita selama di dunia ini. Tidak seperti yang disangka oleh mereka-mereka yang menyimpang dari kebenaran, yang mereka mengatakan bahwa sesungguhnya kita itu hidup dan mati karena waktu. Subhanallah. Mereka menolak juga adanya hari kebangkitan, hari pembalasan. Mereka mengatakan tidak ada tuh hari kebangkitan, hari pembalasan. Ini merupakan salah satu dalil bantahan untuk orang-orang yang tidak menerima akan adanya hari kebangkitan. Wa yauma taqumus sa'atu yauma idzi yatafarraqun. Dan di saat ditegakkannya hari kiamat, di hari itu yatafarraqun, manusia pun bergolongan-golongan. Ada ahlul iman, ada golongan yang mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ada juga ahlul kufri, golongan yang mengkufuri Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan firman-Nya, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُخْبَرُونَ. Adapun untuk orang-orang yang beriman, ay billahi wa rasulihi, yaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa amilus salihat, dan mereka melakukan amalan kebaikan. Jadi yang namanya keimanan itu harus pun diaplikasikan, diwujudkan dalam bentuk perbuatan dan amalan kebaikan, bukan sekedar pengakuan si beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi harus diwujudkan keimanan tersebut dengan amalan kebaikan. Ini nih ya, kata Allah subhanahu wa ta'ala, fa ammal ladzina amanu wa amilus solihat, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan melakukan amalan kebaikan, fahum fi raudhati yuhbarun, maka mereka itu dalam keadaan bergembira, senang di dalam taman-taman surga. Subhanallah. Kemudian kata beliau, An Amir ibn Sayyaf qala sa'altu Yahya ibn Abi Katsir an qawlihi azza wa jalla. Kata Amir, saya bertanya kepada Yahya ibn Abi Katsir rahimahullah tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ar-Rum ayat 15 tadi, fahum fi rawdati yukhbarun, mereka berada di taman-taman surga dalam keadaan bergembira. Qala al-habratu al-ladzatu was-sama', bergembira di situ, yang dimaksudkan dengan gembira di situ, kata Yahya ibn Abi Katsir rahimahullah, al-ladzatu was-sama', mereka bersenang-senang, bergembira dan mendengarkan suara yang merdu, yaitu suaranya para bidadari-bidadari cantik yang bermata jelita. Wala yukhalifu hadza qaul Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhuma. Dan apa yang disebutkan dari penafsiran Yahya Ibnu Katsir rahimahullah tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala, fahum fi raudati yukhbarun, dan mereka di taman-taman surga tersebut dalam keadaan bergembira, itu sama sekali tidak berseberangan, tidak bertentangan dengan tafsirannya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata beliau ketika menafsirkan ini, yukhbarun ay yukrimuna, mereka dimuliakan. Ya, dimuliakan berarti apa? Dibuat senang, ya, diberikan kenikmatan, sama sekali tidak bertentangan. Waqala Mujahid wa Qatadah yuna'amuna, berkata Mujahid dan al-Imam Qatadah, yuna'amun, mereka diberikan kenikmatan-kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kesemua dari tafsiran para sahabat dan tabi'in, para ulama ini, semuanya satu sama lain tidak bertentangan sama sekali. Intinya mereka dalam keadaan senang, bahagia, bergembira dengan beragam kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Rabbul Alamin. Di antaranya mendengarkan suara-suara nyanyian-nyanyian merdu yang keluar dari bidadari-bidadari cantik bermata jelita tersebut. Falazzatul udhuni bisama' minal habati wan na'im, maka hiburan telinga itu, kelezatan yang didapatkan dan didengarkan oleh telinga adalah mendengarkan suara yang merdu. Subhanallah. Wa ibni Umar radhiyallahu taala anhuma qala, dan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna azwaj ahlil jannati layughannina azwajuhunna bi ahsani aswatin masami'aha ahadun qatta. Subhanallah. Katanya para istri-istri penghuni surga tersebut akan bernyanyi untuk suami-suami mereka dengan suara yang sangat-sangat merdu yang tidak pernah seorang pun mendengarkannya. Subhanallah. Ini salah satu lagi rentetan dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang akan dirasakan oleh penghuni surga. Dan semoga Allah menjadikan kita semuanya orang-orang yang mendapatkan kenikmatan tersebut. Amin ya Rabb. Katanya, inna azwaj ahlil jannati layughannina azwajuhunna bi ahsani aswatin masami'aha ahadun qatta. Istri-istri dari penghuni surga tersebut akan bernyanyi untuk suami-suami mereka dengan suara yang sangat-sangat merdu yang tidak seorang pun mendengarkan sebelumnya. Belum pernah ada yang mendengarkan suara semerdu ini nih. Subhanallah. Inna mimma yughannina bihi, dan termasuk dari lantunan nyanyian para bidadari tersebut, nahnul khayratul hisan, kami adalah wanita-wanita yang berbudi baik, yang cantik rupa. Azwaju qaumin kiramin, istri-istri untuk para lelaki yang mulia, yang turun nabi kurrati a'yun, yang mereka memandang sehingga membuat hati ini menjadi tenang. Wa inna mimma yughannina bihi, dan juga termasuk dari lantunan nyanyian tersebut, nahnul khalidatu fala yamutsnahu, kami adalah istri-istri yang kekal, wanita-wanita yang kekal dan tidak akan membuat suami-suami kami mati. Nahnul aminatu fala yakhafnahu, kami adalah wanita-wanita yang akan membuat suami-suami kami merasakan ketenteraman, keamanan, kenyamanan, dan kami tidak akan pernah menjadikan mereka itu takut. Ya, kan ada itu suami takut istri. Kalau di surga enggak ada lagi. Ya. Enggak boleh suami takut istri. Suami itu harus yang memimpin rumah tangga. Ya apa jadinya kalau rumah tangganya kita dipimpin oleh seorang wanita? Enggak boleh. Jangan takut sama istri, enggak boleh. Istri itu yang harus kita arahkan. Ya, mereka itu lemah akalnya, agamanya. Ya coba sekalian, setuju enggak? Setuju. Kata Nabi SAW, saya itu enggak pernah melihat makhluk yang kurang akalnya, kurang agamanya dibanding kalian wahai para wanita. Ya, cuman diarahkan dengan cara yang baik. Para istri-istri diarahkan, dinasehatin dengan cara yang baik. Ya, Gak boleh dong mereka yang memimpin dan mengatur rumah tangga, gak boleh. Jangan masuk dalam ikatan suami takut istri, gak boleh ya, ya, gak boleh takut, gak boleh takut, ya, ya, laki-laki itu pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami itu, para lelaki itu adalah pemimpin dari para wanita, dari para istri-istrinya. Ya, istausu bin nisa khairan. Berikan nasihat yang baik kepada istri-istri kalian. Itu caranya. Ya, bukan mereka yang atur kita. Ya, enggak akan baik perkara dan urusan ketika diserahkan dan dipimpin oleh wanita. Itu tidak akan baik. Karena mereka sudah jelas-jelas akalnya kurang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agamanya mereka itu kurang. Maka itu yang harus ya kita pahami. Harus jadi pemimpin, arahkan mereka. Jangan memimpin dengan perasaan, tapi memimpin dan mengarahkan rumah tangganya kita di atas bimbingan agama. Ya. Barakallahu fikum. Ya, itu penting. Ya, kalau di surga nah nantinya dengan bidadari, kata beliau, nahnu al-aminat, kami itu yang akan menjadikan mereka tenang, tentram, dan tidak akan merasakan takut lagi, gak ada. Ya, subhanallah. Nahnul muqimatu falayad'annahu. Dan kami tetap akan setia bersama suami-suami kami, dan kami tidak akan pernah meninggalkan mereka. Subhanallah. Wanita yang setia, ya. Beda pada sebagian wanita dunia. Semoga Allah memperbaiki keadaan kita semuanya. Giliran suaminya dalam keadaan bisnisnya lancar, ya, pekerjaannya bagus, ya, masya Allah, sayangnya, pelayanannya luar biasa. Giliran suaminya dalam keadaan keuangannya tidak stabil, pekerjaannya tidak menentu, maka rasa sayangnya semakin menipis. Bahkan tidak jarang dari mereka menuntut cerai. Na'udzubillah. Itu bahaya. Ya. Untuk para wanita-wanita, para istri-istri yang telah diberikan nafkah yang pokok oleh suaminya, maka haram baginya untuk meminta cerai, menuntut cerai kepada suaminya. Gak boleh dong. Ya, gak boleh. Gak boleh meminta dan menuntut cerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Karena banyak juga, Ustaz, aduh gimana nih, istri saya sudah saya berikan, sudah saya berikan semua keperluannya, walhamdulillah, ada rumah walaupun kontrakan, alhamdulillah ada makanan untuk anak istri, walhamdulillah ada terus, tapi kok dia minta cerai, katanya sudah puluhan tahun saya bersabar. Ya, subhanallah, baru diungkit. Ya, katanya sudah puluhan tahun saya bersabar sama kamu ini, gak punya rumah, kerjaannya gak menentu, udah kita cerai aja. Waduh, ini bahaya ini. Bukan syarat masuk surga harus punya rumah pribadi. Ya, harus dicapkan itu baik-baik. Ya, bukan syarat harus punya rumah pribadi, harus rumah sendiri baru bisa masuk surga. Ya, gak boleh. Bahaya tuh. Ya, makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya, ayyu mamra'atin sa'alat zawjaha talaq bi ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Wah, ancaman. Para wanita-wanita istri-istri yang salehah hendaknya mendengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Kata beliau alaihi salatu wassalam, istri mana saja yang menuntut dan meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan syariat, maka haram baginya untuk mencium wangi surga. Cium wangi surga saja diharamkan untuk wanita-wanita seperti itu, apalagi untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah. Jadi jangan main perasaan dalam agama ini, enggak boleh. Ya. Enggak boleh. Selama itu adalah perkara-perkara yang diizinkan oleh Allah dan Rasulnya, selama suami masih melaksanakan hak-hak ataukah kewajiban-kewajibannya, maka tidak diperbolehkan bagi para istri untuk meminta cerai. Ya, yang bahaya lagi, ya, ini baca ini bukan sinetron, bukan cerita-cerita karangan, bukan. Baru cerai dari suaminya langsung menikah, berarti memang sudah terjalin hubungan sebelumnya. Na'udzubillah. Ya, bahkan diantara mereka nggak perhitungkan lagi yang namanya masa iddah, masa untuk menunggu. Subhanallah. Ya, semoga Allah Rabbul Alamin memberikan hidayah untuk kita semuanya. Ya. Jadi sekali lagi nasihat untuk para istri-istri, hendaknya kalian bersabar dengan segala kekurangan yang dimiliki oleh suami, selama suami tersebut adalah suami yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak orang yang nyesal nuntut cerai kepada suaminya, dikiranya setelah cerai nikah lagi menjadi lebih bagus keadaannya, malah lebih runyam, lebih menderita. Penyesalan datang kemudian. Kenapa? Karena kamu mengawali rumah tangga yang kedua itu dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya gimana mau berkah rumah tangganya kalau demikian itu? Maka sekali lagi, setia dong kepada suami-suami. Selama suaminya tidak melakukan kemaksiatan, pelanggaran syariat, selama suaminya masih memberikan nafkah yang cukup, ya, tidak pernah melanggar dari kewajiban-kewajibannya terhadap istri dan anak-anaknya, subhanallah. Ya, setia seperti bidadari surga. Ya, jadilah kalian bidadari dunia, setia, ya, setia kepada sang suami. Ketika suami berada dalam kecemasan, tenangkan dia. Jangan suami lagi banyak masalah, problem di luar, tambah lagi problem rumah. Subhanallah. Maka luar biasa. Bersyukur kalau kita dapat istri yang soleha. Kalau keluar, itu gak pernah hubungin kita. Dalam artian gak ingin memberikan beban, biar suami saya keluar untuk konsentrasi. Itu luar biasa. Nikmat tuh. Ya. Nanti WA, telepon, kalau betul-betul betul keadaannya itu memang dibutuhkan. Ya, contohnya apa? Habis gas, ya mau diapain lagi kan? Gak bisa itu, harus hubungin. Ya, ataukah memang mendesak anak lagi sakit, harus dibawa ke rumah sakit. Ya, kalau enggak ada, masih perkara-perkara yang bisa diatasi, dia enggak akan hubungin suaminya. Kenapa? Tahu suaminya keluar itu bukan untuk bersenang-senang, tapi dalam rangka untuk mencari nafkah, dalam rangka untuk berdakwah, dalam rangka untuk ini dan itu. Wah, enak tuh. Subhanallah. Maka bersyukur untuk para suami-suami yang dilimpahkan dan dikaruniai oleh Allah wanita-wanita seperti ini. Enak, adem. Wah, Masya Allah. Jadi sekali lagi untuk para istri, jadilah kalian bidadari dunia yang memberikan rasa aman kepada suami, yang senantiasa setia kepada suami dalam keadaan suka dan duka. Ya, jangan mau menjadi istri kalau senang aja, nanti suaminya pensiun, hilang juga pensiun juga cintanya. Na'udzubillah. Kemudian kata Imam Ibnul Qayyim alaihi rahmatullah, walahum sama'un a'la min hadza. Wah, ini tambahan lagi yang lebih spesial lagi untuk penghuni surga tersebut. Kata Imam Ibnul Qayyim alaihi rahmatullah, walahum sama'un a'la min hadza, ada lagi jenis suara yang lebih indah dari suara yang mereka dengarkan, yang keluar dari lantunan nyanyian para bidadari bermata jelita tersebut. Ada suara ternyata yang lebih indah lagi. Yatmahillu dunahu kullu samain, yang mana suara yang mereka dengarkan ini mengalahkan semua suara yang mereka pernah dengarkan. Kalah semuanya, ya. Tidak ada apa-apanya dibandingkan suara yang satu ini. Wa dzalika hina yasma'una kalamar rabb jalla jalaluhu. Apa itu? Tak kala penghuni surga mendengarkan suara Allah Rabbul Alamin. Ya Rabb, ya Rabb. Subhanallah. Inilah suara yang terindah secara mutlak. Ketika apa? Wa dzalika hina yasma'una kalamar rabb jalla jalaluhu. Ketika mereka, para penghuni surga tersebut, mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan suara Allah Subhanahu wa taala. Dan itu disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yaqulu li ahli al-jannah." Ketika mendengarkan suara Allah Rabbul Alamin, indahnya luar biasa, mengalahkan semua suara yang pernah mereka dengarkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Rabbul Alamin berfirman, berbicara kepada penduduk surga, ya ahlal jannati fayakulun labbaik rabbana wa sa'daik wal khair kulluhu biyadik. Wahai penduduk surga, maka penduduk surga mengatakan labbaik rabbana wa sa'daik. Iya wahai Rabb kami, maka sesungguhnya kebaikan itu ada di tanganmu wahai Allah. Fayaqul hal raditum, apakah kalian rela, senang dengan kesemua ini, kenikmatan yang kalian rasakan? Fayaqulun wama lana la narda ya Rabb, mengapa kami enggak rida wahai Allah dengan segala kenikmatan ini? Waqad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqik, engkau telah memberikan kami kenikmatan yang tidak engkau berikan kepada hamba-Mu yang lainnya. Subhanallah. Itu ya, suara yang lebih indah dari suara-suara yang lainnya. Wa dzalika hina yasma'una kalamar rabb jalla jalaluhu wa khitabahu, dan mereka mendengarkan firman-firman Allah, wassalamuhu alaihim, mereka mendapatkan dan mendengarkan salam dari Allah Subhanahu wa taala, wa muhadaratahu lahum, dan dialog mereka penghuni surga dengan Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini juga menunjukkan kebenaran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mereka menetapkan sifatul kalam lillahi azza wa jalla, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berbicara, ya, dengan suara. Itu salah satu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah itu berbicara, ya, dengan suara, dengan huruf-huruf, ya. Tidak seperti yang disangka oleh sebagian kelompok yang menyimpang dari kebenaran. Itu tadi itu, mereka berdialog. Ini nih dalil yang kita bacakan ini. Hal raditum, apakah kalian rela, senang dengan kesemuanya itu? Kata penduduk surga, ya jelas wahai Allah, kami rela, kami rela. Bukankah engkau telah memberikan kenikmatan yang tidak seorang pun dari makhlukmu kamu berikan selain kami? Subhanallah. Ya, subhanallah. Fayaqul ala u'tikum afdala min dhalik, Allah tawarkan lagi, maukah kalian aku berikan sesuatu yang lebih mulia, yang lebih bagus dari kesemuanya ini? Fayaqulun ya Rabb ayu syai'in afdal min dhalik, wahai Rabb kami, apa sih yang lebih bagus dari semua kenikmatan yang telah engkau anugerahkan kepada kami? Subhanallah. saking nikmatnya, ya, saking senangnya penghuni surga itu. Mereka menganggap tidak ada lagi kenikmatan yang lebih-lebih setelah apa yang mereka rasakan dari kenikmatan tersebut. Subhanallah. Ya. Maka ini jamaah sekalian. Kemudian kata beliau, fa idza sami'uhu minhu faka'annahum lam yasma'uhu qabla dzalik. Maka tak kala penghuni surga tersebut mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, maka seakan-akan mereka itu tidak pernah mendengarkan suara yang lebih indah dari firman Allah Subhanahu wa taala. Wa sayamurru bika ayyuhas sunni minal ahadith as-siha wal hisan fi dzalik ma huwa min ahabbi sama'in laka fid dunya wa aladhi li udhunik wa aqar li ainik id laysa fil jannati ladzatun a'zam min nadar ila wajhir rabb ta'ala wa sama'i kalamihi minhu wa la yu'ta ahlul jannati syai'a ahabba ilaihim min dhalik. Dan akan datang wahai sunni, ya, wahai ahlu sunnah wal jamaah, akan datang dan akan lewat nantinya hadis-hadis yang sahih, demikian pula hadis-hadis yang hasan tentang permasalahan ini, yang akan, ya, menjadikan dirimu itu, menjadikan pendengaran kamu itu, itulah pendengaran yang paling enak kamu dengarkan di dunia ini, mendengarkan hadis-hadis tentang, ya, perkara ini, tentang dialognya seorang, apa, dialognya penghuni surga dengan Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala, tentang penghuni surga itu akan melihat Allah Subhanahu wa taala di surganya. Subhanallah. Itu katanya enggak ada lagi, ya, kesemua yang kamu dengarkan dari hadis-hadis yang sahih dan hasan tersebut itu merupakan sebaik-baik yang diperdengarkan oleh telinga kamu, ya, yang paling lezat yang didengarkan oleh telinga kamu dan akan menenangkan dan menenteramkan hati kamu. Subhanallah. Maka kata beliau, it laysa fil jannati ladzatun a'zam min nadar ila wajhi rabb ta'ala wa sama'i kalamihi minhu. Maka tidak ada, ini intinya ini, tidak ada kenikmatan yang lebih lezat, yang lebih enak, yang lebih afdal di surga nanti dibandingkan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala dan mendengarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Mendengarkan perkataan-perkataan Allah Subhanahu wa taala, itulah nikmat yang paling tinggi. Subhanallah. Ya. Itulah nikmat yang paling tinggi, melihat Allah Subhanahu wa taala dan mendengarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Makanya, ya, Al-Imam Ibnu Athir rahimahullah, ya, bukan Imam Ibnu Katsir, ya, Al-Imam Ibnu Athir, ini beda lagi, ya. Kata beliau, ya, ataukah itu tuh, jemaah sekalian, ya. Kata Al-Imam Ibnu Athir rahimahullah, ru'yatullahi hiyal ghayatul qaswa fi na'imil akhirah. Subhanallah. Melihat Allah Subhanahu wa taala itu merupakan puncak dari kenikmatan di akhirat, di surga Allah Subhanahu wa taala. Wa darajatul ulya min atayallah al-fakhirah. Dan merupakan derajat yang paling tinggi dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala secara tegas menyebutkan dalam surat Al-Qiyamah ayat 22 itu, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Maka, ya, di saat itu, di hari kiamat, di dalam surganya, wajah-wajah penghuni surga tersebut berseri-seri ila rabbiha nadhirah. Kenapa? Karena mereka melihat wajah Rabbnya, ya, karena mereka melihat Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang kafir, orang-orang musyrik, maka mereka diharamkan, dihalangi, terhijabi untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Terhalangi, diharamkan dari nikmat yang besar ini. Subhanallah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mutaffifin ayat 15, kalla, sekali-kali tidak. Innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sekali-kali tidak. Mereka di hari ini, di hari kiamat, akan terhijabi dari melihat Rabb mereka. Subhanallah. Ya. Subhanallah. Maka ini merupakan kenikmatan, sekali lagi, kenikmatan tertinggi yang dirasakan oleh penghuni surga. Ditambah lagi apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahlul jannah yaqulu tabaraka wa ta'ala turiduna syai'an azidukum." Ketika penghuni surga tersebut masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Rabbul Alamin akan berfirman, "Turiduna syai'an azidukum?" Maukah kalian aku tambahkan kenikmatan tersebut? Fayaqulun. Maka penghuni surga ini mengatakan, alam tubayyit wujuhana, wahai Allah, bukankah engkau telah menjadikan wajah kami berseri-seri, putih berseri-seri, ya, alam tudkhinnal jannata, bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surgamu, dan kamu wahai Allah telah menyelamatkan kami dari nerakamu. Fayakshiful hijab, maka hijab tersebut kemudian di cabut, ya. Fama uktu syai'an ahabba ilaihim min nazar ila rabbihim tabaraka wa ta'ala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada sesuatu yang lebih mereka cintai, mereka sukai, dari melihat Allah Rabbul Alamin. Ini juga merupakan penafsiran dari firman Allah Subhanahu wa taala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Dan untuk orang-orang yang berbuat baik ini, al husna, mereka akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, wa ziyadah, dan tambahan. Ya, para ulama tafsir menafsirkan bahwasanya ziyadah di situ adalah an-nadhar, melihat kepada apa? Wajah Allah Subhanahu wa taala. Melihat Allah Subhanahu wa taala, itulah nikmat yang tertinggi yang akan dirasakan oleh penghuni surga. Ya Rabb, ya Rabb. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang dimudahkan untuk melihat wajah Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya dari kalangan hamba-Nya yang dimudahkan untuk memasuki surga-Nya. Demikian jemaah sekalian, apa yang bisa kita paparkan. Semoga Allah, ya. Ya, silakan Pak Dudung. Ya, masya Allah. Gimana tuh tentang nyanyian-nyanyian dangdut, ya, dengan yang lain-lain sebagainya? Maka dikatakan bahwasanya sebaik-baik yang kita dengarkan, sebaik-baik yang bisa membuat hati kita tenang, yaitu apa? Firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin cari perkara yang bisa menenangkan hati kita, bisa membuat tentram hati kita, ya, dibaca tuh Al-Qur'anul Karim. Ya, bukan mendengarkan yang lainnya, tapi dengarkan apa? Al-Qur'anul Karim. Karena itu merupakan zikir yang paling utama. Ya, zikir yang paling utama. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, "Wallazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka senantiasa tenang ketika mengingat Allah. Maka ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala maka hati ini akan menjadi tenang. Coba tanyakan orang-orang yang mendengarkan musik tersebut, apa sih tujuan mereka mendengarkan musik? Kalau tujuannya untuk menenangkan hati mereka, menghibur hati mereka, maka itu cara yang salah yang mereka tempuh. Ya, ya, salah. Ya. Maka yang menenangkan hati seorang muslim dan muslimah adalah untaian firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Baca tuh Al-Qur'an, baca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun musik-musik tersebut dengan beragam bentuknya akan semakin menjauhkan dirinya kita dari Allah Subhanahu wa taala, akan membuat hatinya kita semakin mengeras, semakin mengeras. Ya, maka ditinggalkan semuanya itu. Ya, termasuk perkara yang tidak diperbolehkan dalam syariat ini. Ditinggalkan semuanya, maka mari beralih ya. Untuk mendapatkan ketenangan hidup, ketentraman hidup tersebut, mari beralih dengan apa-apa yang telah dituntunkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan apa-apa yang telah diberikan solusinya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Itu semuanya tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Ketenangan hidup akan dirasakan oleh seorang muslim dan muslimah ketika mereka berpegang teguh dengan agamanya, bukan dengan melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu firman Allah. Nyanyian-nyanyian, musik-musik itu merupakan salah satu jeratan dari jeratan setan, iblis dan bala tentaranya yang akan semakin membuat seseorang itu lupa, lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya bisa nangis kalau dengar lagu, dengar musik bisa nangis, giliran baca Al-Qur'an enggak nangis-nangis. Itu kan apa? Permainan setan. Ya. Kok bisa luluh hatinya ketika mendengar lantunan musik, ya, lagu, kok bisa nangis terbawa suasana? Itu ketahuilah, setan semua itu setan. Ya. Yang seharusnya itu nangisnya ketika membaca Al-Qur'an. Kalau baca Al-Qur'an melewati ayat-ayat tentang neraka, tentang surga, tentang ancaman-ancaman Allah, kemudian tidak membuat hati kita bergetar, tidak membuat kita menangis karena rasa takutnya kita kepada Allah, tidak membuat kita menangis karena rindunya kita kepada Allah, berarti hati kita sudah mengeras. Makanya Al-Imam Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullah, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim dalam kitab beliau Madarijus Salikin jilid yang kedua halaman 249, beliau menyebutkan khamsun min alamatis syaqawa, lima perkara yang merupakan indikator, alamat, tanda mengerasnya hati. Apa itu? Jumudul ain, air mata yang sudah tidak bisa mengalir lagi. Wah, kalau sudah enggak bisa menangis lagi karena takut kepada Allah, tidak bisa menangis dan bergetar hatinya kita karena ketika membaca Al-Qur'anul Karim, maka harus dipertanyakan hati dan matanya kita. Jangan sampai kita termasuk dari orang-orang yang sengsara dunia dan akhirat. Maka sekali lagi, tinggalkan semuanya itu, tinggalkan ya, jangan didengarkan. Mari dengarkan Al-Qur'anul Karim, mari dengarkan murattal ya, mari rajin membaca Al-Qur'anul Karim. Tinggalkan semuanya itu, tinggalkan, kan itu perkara yang dilarang di dalam agamanya kita. Tidak ada tuh dalam satu nukilan pun yang menyebutkan para sahabat dan orang-orang soleh ketika ingin menghibur dirinya kemudian memutar musik ya, apalagi dangdut dan lain-lain sebagainya. Tinggalkan jamaah sekalian ya, mari beralih kepada sesuatu yang sudah jelas tuntunannya dalam Islam. Dipahami Pak Dudung? Barakallahu fi. Ada yang lainnya jemaah sekalian? Ada yang mau ditanyakan? Cukup insyaallah. Semoga apa yang singkat ini bisa memberikan kebaikan, pencerahan untuk kita semuanya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahum bihamdik, ashadu an la ilaha ilan tastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadzalu, barakallahu fikum.